Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan lagi hamba yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita. Kita pada pertemuan yang lalu sampai pada kisah Abu Thalib didatangi oleh orang-orang Quraisy, ya, sampai situ. Dan pada pertemuan yang lalu itu terputus, ya. Tidak semuanya kita baca. Kurang rasanya. Tidak sampai habis. Sedikit lagi sebenarnya. Tapi karena waktu yang sudah mepet waktu itu, jadi kita akhir. Ini insya Allah kita lebih lapang karena kita dapat izin sampai jam berapa? Jam 9. Enggak terlalu insya Allah, ya. Jadi mungkin pada Isya bisa kita lanjut sebentar. Ya. Bisa kita lanjut sebentar, setelah itu kita tutup. Kita ulang sedikit. Setelah mereka berusaha menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, mendatangi Abu Thalib supaya Abu Thalib menasehati Rasulullah SAW supaya berhenti. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا. Mereka meminta supaya Abu Thalib menghentikan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, nanti mereka akan memerangi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Akhirnya Abu Thalib mendatangi keponakannya. Karena desakan demi desakan dari orang-orang Quraisy, akhirnya beliau mendatangi keponakannya. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Kalimatnya dengan kaummu. Ya. Artinya supaya Nabi SAW mendengar, ya, memperhatikan, benar-benar mempertimbangkan nasihat Abu Thalib. Dia berkata demikian. Kaummu tadi berkata kepadaku demikian. Fa'abki 'alayya wa 'ala nafsik. Sayangilah diriku dan dirimu. Wala tuhammilni minal amri ma la uti'. Jangan engkau bebani aku terhadap suatu urusan yang aku tidak mampu memikulnya. Fadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad bada li ammihi faidun bidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya ini sudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya ini sudah akan menyerahkan beliau, akan tidak lagi menolong beliau, akan meninggalkan beliau. Wa annahu qadhafa 'ala nusratihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya ini sudah lemah, tidak mampu lagi menolongnya. Karena dari kalimatnya sudah jelas sekali. Fa'abki 'alayya wa 'ala nafsi. Sayangilah diriku dan dirimu. Jangan engkau bebani aku sesuatu yang aku tidak mampu lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya am, wahai paman. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah au ahlika fi ma tarabtu." Wahai paman, kalaulah mereka itu punya kemampuan bisa meletakkan matahari di sebelah kanan, rembulan di sebelah kiri, ya, ini dikasihkan kepadaku dengan tujuan supaya aku tinggalkan urusan ini. Tidak akan aku tinggalkan sampai Allah nampakkan urusannya atau Allah binasakan aku. Aku meninggal dengan sebab ini. Kalau mereka benar-benar punya kemampuan, artinya kemampuan yang luar biasa itu sudah. Ya bukan dikasih uang berhenti. Kalau uang ini bisa, ya insya Allah manusia asalkan kaya banyak harta berikan uang berhenti bisa, ya. Tapi ini bukan uang, tapi bulan sama matahari luar biasa. Imbalannya bulan sama matahari yang tidak mungkin bisa dilakukan. Artinya benar-benar nggak mungkin lah. Apapun yang mereka perbuat kepadaku, yang mereka berikan kepadaku supaya aku diam, aku tidak akan diam. Aku akan terus berdakwah. Tsumma istakbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaka tsumma. Kemudian Rasulullah sallallahu sedih. Beliau menangis. Kemudian beliau berdiri. Falamma walla, ketika beliau berdiri pergi, nadahu Abu Thalib. Abu Thalib memanggilnya. Faqala akbil yabna akhi. Kemarilah wahai keponakanku. Faqbala alaihi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menghadap kepada Abu Thalib tadi setelah beliau pergi. Dipanggil, kemari wahai keponakan. Datanglah Rasulullah SAW. Faqala, lalu Abu Thalib berkata, idhab yabna akhi, wahai keponakanku, pergilah. Faqul ma ahbabta, katakan apa yang kau inginkan. Fawallahi demi Allah, la uslimu kali syai'in abadan, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Ucapkan apa yang engkau inginkan, katakan apa yang engkau inginkan, dakwahlah engkau. Padahal ini Abu Thalib masih musyrik, karena sayangnya beliau adalah keponakannya. Kuat lagi Abu Thalib akhirnya. Tidak ada yang bisa mengganggu. Aku terdepan melindungi. Berdakwahlah. Masya Allah. Thalib, ya. Luar biasa membela. Silakan engkau katakan apa yang engkau inginkan. Silakan bebas. Aku siap menolong. Tsumma inna Quraisyan hina 'arafu anna Abu Thalibin qad aba khidlana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa islamahu wa ijma'ahu li firaqihim fi dzalika wa adawatihim masyau ilaihi bi Umar ibni al-Mughir. Kemudian orang-orang Quraisy ketika mengetahui bahwa Abu Thalib ini enggan menyerahkan Rasulullah SAW, enggan membiarkan Rasulullah SAW, ya, karena mereka telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini ya berusaha untuk memusuhi mereka, berusaha untuk memecah belah mereka. Mereka datang kepada Abu Thalib membawa seorang pemuda yang bernama Umar ibn al-Mughir. Umarah ibn al-Mughir. Faqalulah. Mereka berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, hadha Umarah ibn al-Walid. Ya, ini adalah Umarah bin Walid. Anhadu fata fi Quraisy. Pemuda Quraisy yang paling kuat. Wa ajmaluhu, yang paling ganteng, paling tampan. Fahudhu falaka abluhu wa nusratuhu. Ambillah dia. Silakan engkau bela. Silakan engkau sayangi dia. Ambil. Wa takhidhu waladan fa huwa lak. Ambillah dia sebagai anak angkatmu. Untukmu sudah kami kasih. Wa aslim ilaina ibna akhika. Namun berikan kepada kami keponakanmu. Kemarikan keponakanmu. Hadzal ladzi qad khalafa dinaka wa dina abaika, sekalian mempengaruhi juga. Keponakanmu ini telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu. Bukan agama kami yang dia selisihi saja, bukan saja agama kami tapi agamamu juga, itu agama kita. Agama nenek moyang kita yang diselisihi oleh keponakanmu itu. Diprovokasi Abu Thalib. Sadar wahai Abu Thalib, itu agama nenek moyang kita yang diselisihinya. Nah, kita tukaran, ini ada Umar ibn Walid, pemuda tampan, pemuda kuat dari Quraisy, dari suku terhormat. Ambillah, kemarikan Muhammad. Mau diapakan kira-kira Muhammad sama mereka? Wa farraqa jama'ata qaumika wa saffaha ahlamahum. Muhammad itu memecah belah jamaah kaummu. Ya. Dia memecah belah, menjatuhkan sesembahan kita. Panak tulu, biar kami bunuh dia. Kami bunuh dia. Fa inna ma huwa rajulun bi rajulin. Satu, satu sama satu. Artinya, Umar ini untukmu, angkatlah dia sebagai anak angkatmu. Dia orang yang tampan, orang yang berakal, orang yang kuat. Muhammad sini untuk kami, biar kami bunuh. Habisi, bunuh. Kau masih tetap punya anak, angkat, yaitu Umar bin Walid. Bagus lagi, tampan lagi, hebat lagi. Gimana? Masya Allah, sampai segitunya mereka. Faqala, maka Abu Thalib menjawab dengan tegas, wallahi demi Allah, labisa ma tusawwimunani. Alangkah jeleknya tawaran kalian. Atu'tunani ibnakum aghunduhu lakum wa u'tikum ibni taktulunah. Apakah aku berikan kepada kalian anakku, kalian bunuh dia, kalian berikan kepadaku anak kalian, aku sayangi dia, aku lindungi dia. Hadza wallahi ma la yakunu abadan, ini demi Allah tidak akan terjadi selamanya. aku tidak akan meridhoi perbuatanmu. Enak sekali kalian. Luar biasa kalian. Makin marah Abu Thalib. Yang tadinya tidak semarah ini sekarang makin marah. Karena sangat-sangat gila pemikiran mereka. Anakku dibunuh. Bukannya Abu Thalib itu selama ini memperjuangkan Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib sayang dengan Nabi Muhammad. Malah mau diambil, mau dibunuh. Luar biasa. Marah besar Abu Thalib. Faqala Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi berkata, wallahi ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, demi Allah, laqad ansafaka qaumuka, qaum itu telah adil. Benar itu. Itu adil yang seperti itu namanya. Innama huwa rajulun bi rajulin. Satu ganti satu. Yang satu dibunuh, datang satu lagi. Kan itu adil. Engkau masih tetap punya anak yang tampan, yang hebat, yang gagah. Umar ibn Walid, anak angkat. Ansofa kau buka. Adil itu. Kaummu itu adil. Bagus itu. Terimalah pendapat mereka. Wajahdu ala takhallusi mimma takrahuhu. Kaummu itu berusaha supaya urusan ini selesai dari apa yang engkau benci. Engkau benci, engkau tidak suka kalau anak ini kami bunuh tanpa ganti. Engkau tidak punya anak lagi, maksudnya tidak punya keponakan lagi nanti kalau dia kami bunuh. Tidak punya yang kau sayangi yang seperti dia. Nah, kami punya ganti. Ini orang tampan, ini orang hebat, pemuda kuat dari Quraisy. Kurang apa? Mereka telah bersungguh-sungguh untuk fama araka turidu an naqbal minhum syai'a. Dan kami tidak melihat engkau ingin menerima mereka. Ya, artinya ya sudah, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi dari kami. Susah sekali untuk mengatur Abu Thalib ini. Dinasehati sudah, ya. Diajak tukeran nih juga sudah, masih enggak mau. Maka Abu Thalib berkata kepada Mut'im, wallahi ma ansafuni, demi Allah, mereka tidak adil kepada. Walakinnaka qad ajma'ta khudlani, akan tetapi engkau sungguh, engkau telah bertekad untuk meninggalkan aku. Wa mudhaharatal qaum 'alayya. Ya. Dan untuk menentangku. Fasna' ma badala. Sekarang silakan perbuat apa yang nampak bagimu. Artinya sudah naik darah sudah Abu Thalib. Mau apa? Kalau kita Indonesianya lengannya mulai digulung. Ayo. Siap. Tidak ada yang berani mereka. Sudah. Gagal lagi sudah. Waduh. Mereka mau memerangi Abu Thalib enggak berani. Enggak berani, benar. Abu Thalib ini benar-benar orang terpandang di kaum. Benar-benar orang terpandang. Anaknya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy, ya. Enggak berani, takut mereka mau. Mereka yang sebanyak itu, sekuat itu sama Abu Thalib sendiri, tidak berani mereka. Kalau mereka mau, mereka habisin saja itu Abu Thalib sendiri. Ya kan? Tapi mereka tidak melakukan itu. Karena Abu Thalib ini orang terpandang di sisi mereka. Benar-benar orang tua di antara mereka. Orang yang sangat dihormati oleh mereka. Sudah, kalau Abu Thalib sudah seperti ini, sudah mundur mereka. Fahajibal amru wa humiyatil harbu. Akhirnya masalahnya semakin dahsyat. Ya. Semakin memanas peperangan. Wa tanabadzal qaum wa bada ba'dhum ba'dhus, sebagian mereka sama sebagian mereka saling mengingkari. Orang-orang Quraisy mencaci orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mengatakan apa adanya. bahwa sesembahan kalian itu Lata, Uzza, patung, Manat dan selainnya, itu latan fa'walatadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Mereka itu benda. Sesembahan dari selain Allah itu latan fa'walatadur, tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan, tidak bisa memudaratkan. Apa adanya orang-orang yang beriman mengatakan seperti itu. Thumma inna Quraisyan tadamaru bainahum 'ala man fi al-qabail minhum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina aslamu ma'ahum. Kemudian orang-orang Quraisy mulai di antara mereka saling terjadi provokasi, ya. Ingin menghancurkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya, menyemangati supaya menyakiti orang-orang yang masuk Islam dari kabilah-kabilah mereka. Karena kalau yang menyakiti itu kabilah mereka sendiri, kabilah lain kan tidak bisa mau membela karena itu kabilah mereka. Akhirnya masing-masing menyakiti kabilah mereka. Seperti Umar bin Khattab dari Bani Adi dipojokkan oleh kaum mereka, kaum yang lain, kaum ini dipojokkan satu sama lain, jatuhkan. Bahkan walaupun kullu qabilatin 'ala man minal muslimin yu'adzibunahum wa yaftununahum 'an dinihim, sampai menyakiti, mengazab, menyiksa kabilah mereka, membakar, ya, membunuh, ya, na'udzubillah. Seperti Bilal bin Rabah, ya, dilempar dengan batu dari atas ke dadanya di terik matahari yang sangat panas. Bahkan di antara mereka ada yang ditusuk dari kemaluannya sampai ke mulutnya. Ya Allah, luar biasa. Itu adalah syahidah pertama, wanita syahid yang pertama. Dia adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Ditusuk dari kemaluannya sampai ke mulutnya. La ilaha illallah. Luar biasa kejamnya mereka orang-orang Quraisy. Kejamnya mereka. Permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa mana'a Allahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minhum bi'ammi Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala lindungi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari mereka dengan sebab Abu Thalib. Allah jadikan Abu Thalib sebagai perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari siksaan mereka. Masing-masing kabilah menyakiti siapa yang masuk Islam di antara mereka. Disakiti, diganggu, diprovokasi, disiksa, dibakar, dibunuh. Tetapi Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Abu Thalib. Masyaallah. Sebenarnya kalau kita lihat besar jasanya Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qama Abu Thalib. Abu Thalib berdiri. Hina ra'a Quraisyan yasna'una ma yasna'un. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib mulai berpikir, ya, bagaimana caranya melindungi keponakannya. Beliau berdiri bermusyawarah kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Pada Ahum, beliau panggil mereka semua. Bani Hashim, Bani Muttalib. Banyak ini mereka nih. Ya, dipanggil oleh Abu Thalib sendiri. Ila ma huwa alaihi min man'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qiyam dunahu. Tujuannya Abu Thalib mengajak mereka untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kabilah Rasulullah ini soalnya. Semuanya disakiti. Nah, ini Rasulullah. Kabilahnya Banu Hashim, Banu Al-Muttalib. panggil. Wajtama'u ilaihi, mereka semua berkumpul. Wa qamu ma'ahu, berdirilah mereka ya di hadapan Abu Thalib, disampaikan kepada Abu Thalib seperti itu tadi sebagaimana yang disampaikan. Wa ajabu ila ma da'ahu ilaihi, akhirnya mereka sepakat terhadap apa yang diseru oleh Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah tidak disakiti. Rasulullah tidak disakiti. Ya, disayang, dilindungi. Semuanya sepakat illa, kecuali satu orang. Satu orang yang enggak mau sepakat. Satu orang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak sepakat, yang ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Illa maka bin Abi Lahab. Abu Lahab. Padahal ini paman Rasulullah. Abu Lahab bin siapa? Abu Lahab bin siapa? Bin Abdullah. Berarti ada beradik sama Rasulullah. Ah, Abu Lahab bin siapa? Ah, Abu Lahab bin siapa? Abu Lahab. Ah, antum nunjuk bin siapa? Hah? Bin? Iya, San Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Anaknya Abdul Muthalib. Saudaranya Abdullah. Saudaranya Abu Thalib. Saudaranya Abbas, saudaranya Hamzah. Abu Lahab ini kakak adik mereka itu semua, ya. Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib, Abdullah, Abbas, kakak adik mereka. Rasulullah ini keponakannya, keponakannya, kandung. Luar biasa, dahsyat permusuhan Abu Lahab ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduhullah, musuh Allah al-Bal'ud yang dilaknat. Bahkan Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Habis itu apa lagi ya? Hah? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya selanaran, dia akan masuk neraka. Langsung Allah pastikan, pasti dia itu masuk neraka. La talahab, yang menyala-nyala. Allah telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Sangat kuat fanatik butanya kepada agama nenek moyangnya. Aduhullah, musuh Allah. Itulah Abu Lahab al-Mal'un. Tidak setuju dia. Dia pinginnya Rasulullah disakiti juga seperti kaum-kaum yang lain. Tapi dia sendiri mana bisa melawan orang sebanyak itu? Ya, enggak bisa dia. Akhirnya dia tetap diam saja. Walaupun dia memberontak dengan pendapatnya sendiri. Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebab pamannya Abu Thalib. Tsumma innal Walid ibn al-Mughirah ijtama'a ilayhi nafarun min Quraisy wa kana dasimin fi. Kemudian Al-Walid bin al-Mughirah berkumpul bersama sekelompok orang-orang Quraisy dan dia adalah orang tua mereka. Al-Walid bin al-Mughirah ini orang tuanya orang-orang Quraisy, termasuk salah satu dari orang tua mereka. Artinya orang yang dituakan, termasuk dari orang yang dihormati dari orang-orang Quraisy. Waqad hadarul mausim, dan waktu itu sudah masuk musim haji. Orang-orang Arab dahulu pada zaman jahiliyah mereka berhaji. Mereka melakukan haji. Tetapi mereka mencampur adukkan haji mereka dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum Al-Walid ibn al-Mughirah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu qad hadhara hadzal mausim, sungguh musim haji telah datang. Wa qad sami'u bi amrikum sahibakum hadza, sungguh ya, orang-orang Arab telah mendengar ada seorang dari teman kalian ini. Ya, teman mereka sebenarnya itu Quraisy juga, Rasulullah itu Quraisy. Ya. Orang terhormat Rasulullah itu sukunya Quraisy. Fa ajmi'u fihi ra'yan wahidan, mari kita sepakat dengan satu pendapat. Orang ini cocoknya kita beri gelar apa? Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Bayukadribu ba'dukum ba'dun, nanti sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan mendustakan. Wayuruddu qawlukum ba'dukum ba'dun, sebagian dengan sebagian yang lain nanti saling membantah. Faqalu, maka orang-orang Quraisy berkata, fa anta ya abda syams, aba abdi syams, engkau wahai abu abdi syams, kunyahnya Abu Abdi Syams Al-Walid bin Al-Muhirah. Abu Abdi Syams, ya, hambanya matahari. Abu hambanya matahari, ya. Di Syams, nama kunyahnya saja di situ tergantung, terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul wa qul lana ra'yan naqulu bih, karena dia ini tokoh Quraisy, orang tua Quraisy, kata mereka orang-orang Quraisy, silakan kau katakan apa saja, kami ngikut engkau. Ala, maka kata Al-Walid, bal antum faqulu, tidak bisa begitu. Kalian juga berpendapat, asma, akan aku dengarkan. Orang ini cocoknya kita beri gelar apa? Soalnya kita lanjut Mbak Aisyah ya. Kita lanjut sedikit, setelah itu kita terus sekarang kita sholat isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.